بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai atau masih membahas bab Al-Mubadarah ilal Khairah, bab tentang bersegera dalam kebaikan, atau yang semiripnya yaitu berlomba-lomba dengan kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, seringkali amalan baik ketika ditunda-tunda, kemudian datang penghalang-penghalang. Yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Yang tadinya cukup hartanya atau bahannya menjadi hilang dan tidak cukup. Yang tadinya dia kuat, tiba-tiba menjadi lemah. Yang tadinya dia memiliki waktu luang, tiba-tiba dia menjadi sempit dan susah mencari waktu. Hingga akhirnya sekian banyak penghalang-penghalang berdatangan ketika seorang menunda-nunda amalan kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dibawakan pada hadis yang ke-6 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Zubair ibn Adi qala ataina Anasan ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. حديث dari Zubair ibn Adi, dia berkata bahwa aku pernah mendatangi Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang termasuk akhir-akhir wafatnya di antara para sahabat. Sehingga Anas bin Malik menyaksikan semua kejadian-kejadian di masa tabi'in. Karena beliau adalah sisa sahabat yang masih hidup ketika itu. Maka mereka, kaum muslimin, berdatangan kepada Anas bin Malik ketika mereka ingin bertanya tentang ilmu. Karena di antara sahabat-sahabat yang tersisa adalah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kami mengeluhkan apa yang kami dapati dari Hajjaj. Ini maksud adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi adalah panglima perang di masa Yazid bin Muawiyah. Orangnya sangat kejam, bengis, banyak membunuh. Bahkan beberapa ulama ada yang terbunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ikhwanu fillah a'azakumullah, maka masyarakat mengeluhkan tentang keadaan Hajjaj ini. Antek penguasa atau orangnya penguasa yang memang ditugaskan sebagai panglima, banyak membunuh. Sampai-sampai kalau orang ini berkata di hadapan atau berkhutbah di hadapan manusia, dia akan berkata kepada mereka, di antaranya aku melihat di tengah-tengah kalian ada kepala-kepala yang ranum, yang sudah saatnya dipetik. Dan benar saja, selesai dia turun dari mimbar, dia panggil fulan, fulan, fulan, dan dipenggal di hadapan umum. Ini ikhwanina a'azakumullah, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Walaupun para ulama menyatakan dia masih muslim, tetapi mereka berkata bahwa dia adalah zalim. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf zalim, tetapi dia masih Muslim. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka di sini dalam riwayat ini Zubair bin Adi mengatakan, kami mendatangi Anas bin Malik, salah satu sahabat yang tersisa. Kami mengeluhkan tentang apa yang kami dapat dari Hajjaj bin Yusuf. Maka jawaban Anas bin Malik adalah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabarlah kalian, karena tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek dari yang kemarin, sampai kalian menemui Rabb kalian. Ini ucapan Anas bin Malik. Tetapi Anas bin Malik mengatakan di akhirnya, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar demikian dari nabi kalian. Maka hadis ini marfu' hukumnya. Marfu' hukumnya karena Anas mengatakan, aku dengar ini dari nabi kalian. Berarti rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sabarlah kalian, karena tidak akan datang satu zaman kecuali yang akan datang lebih jelek lagi, sampai kalian bertemu dengan nabi kalian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah jelinya An-Nawawi rahimahullah, atau Imam An-Nawawi rahimahullah, membawakan hadis ini dalam bab Al-Mubadarah ilal khairat. Mungkin beberapa kita tidak paham apa kaitannya. Seseorang mendatangi Anas bin Malik, kemudian mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf, kemudian dijawab, isbiru, sabarlah kalian, karena tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek lagi. Apa kaitannya dengan Al-Mubadarah? Apa kaitannya dengan bersegera dalam amal baik? Sangat jelas, masya Allah, rahimahullah Imam Nawawi, beliau melihat dari sisi kalimat terakhirnya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih jelek lagi. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kalau lebih jelek lagi, tentunya akan lebih susah lagi beramal saleh. Kalau situasinya, zamannya lebih jelek lagi, tentunya lebih berat lagi kita untuk beramal. Maka segeralah beramal sekarang. Itu maknanya. Berarti berkait sekali dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu Al-Mubadarah. Dan diriwayatkan makna-makna hadis yang seperti ini dari beberapa sahabat, dari Ibnu Abbas dan lainnya, bahwasanya akan datang satu zaman berikutnya akan lebih jelek dari zaman yang sekarang. Bahkan ada yang menyebutkan dengan kalimat am, tidak datang satu tahun kecuali tahun yang berikutnya akan lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Bahkan ada yang lebih rinci menyebabkan apa sebabnya. Di antaranya disebutkan dengan kalimat, aku tidak berkata, kalau enggak salah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, aku tidak berkata penguasa lebih jelek daripada penguasa, aku tidak berkata bahwa hujan lebih banyak daripada hujan pada tahun yang lalu, aku tidak berkata tentang itu semua. Walakin ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian pergi dan tidak ada yang menggantikannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu diantara bentuk atau sebab kenapa setiap datang satu zaman selalu lebih jelek dari yang kemarin. Zaman kemarin, misalnya di zaman kita ini ya, zaman kemarin masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh Ibn Uthaymin, masih ada Syekh Muqbil. Sekarang sudah tidak ada mereka. Jelas berbeda keadaannya. Dan yang datang tidak seperti mereka. Ikhwanina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi dilihat dari sisi-sisi lainnya. Dari sisi itu sudah terlihat ulama selalu berkurang, berkurang, berkurang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti keadaan yang sekarang ada, waktu yang kita hadapi sekarang ini, dengan keadaan yang kalian hadapi, dengan keadaan yang kalian lihat, yaitu kekurangan-kekurangan, beratnya, susahnya, itu syukurilah, karena yang akan datang nanti akan lebih jelek lagi. Syukurilah, sabarilah. Syukurilah dalam artian tidak sejelek yang akan datang nanti. Sabarilah karena itulah ujian. Alif lam mim. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia akan biarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maka ujian pasti akan datang. Maka itulah kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, itulah ujian. Dan jangan menunda-nunda-nunda yang besok mungkin lebih berat lagi. Dari sisi keadaannya ulama'ukum yadhabun. Dari keadaan agamanya ulama berkurang. Keadaan diri kita sendiri masing-masing pribadi juga akan berubah. Sekarang kita masih muda. Besok kita sudah tua. Kemarin kita masih kuat. Nanti sajalah, nanti sajalah, nanti sajalah. Ternyata datang penyakit, kita jatuh sakit dan lemah. Lebih susah lagi untuk beramal. Kemarin kita masih kaya, masih mampu, tiba-tiba zaman berikutnya bangkrut. Yang tadinya mampu jadi tidak mampu. Yang tadinya bisa berangkat haji jadi gak bisa berangkat haji. Sehingga badiru bil a'mal. Kembali kepada pembahasan yang sedang dibahas, yaitu badiru bil a'mali fitnan. Bersegeralah untuk beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. La yati zamanun wa huwa illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek lagi. Maka jangan ditunggu sampai zaman besok. Nanti sajalah kalau keadaannya sudah begini, kalau keadaan sudah begitu. Apalagi beberapa kelompok yang terfitnah dengan fitnah khawarij. Khawarij itu yang kaum pemberontak. Yang menghalalkan pemberontakan pada penguasa. Mereka selalu berkata, nanti kalau tegak daulah Islam. Kapan kita akan beramal? Nanti kalau tegak negara Islam. Nanti kalau tegak negara Islam. Sampai dia mati, dia belum beramal apa-apa. Disuruh untuk beribadah. Disuruh untuk meninggalkan sabung ayam. Karena beberapa tokoh-tokoh khawarij di luar sana, di Sulawesi sana, seperti orang fasik mereka. Berbuat perbuatan sia-sia, mengadu ayam, berbuat fasik segala macam. Setiap ditanya, jawabnya, nanti kami akan beramal soleh kalau datang, kalau tegak negara Islam. Astagfirullah. Belum tentu barakallahu fikum. Kalian sampai umurmu ke sana, itu pun kalau memang Allah berikan pada kalian. Apa yang kalian maksud dengan tegaknya daulah Islam? Ikhwanillah a'azakumullah. Nanti ketika didefinisikan akan terjadi lagi perbedaan-perbedaan. Sebagian para ulama menyatakan negara Islam atau negara Muslim adalah kalau penguasanya Muslim. Berarti sekarang sudah ada. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Yang sedang kita bahas adalah jangan menunda amalan saleh sampai pada zaman yang akan datang. Karena tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek lagi. Akan lebih jelek lagi. Akan lebih jelek lagi. Syukurilah keadaan sekarang kamu bisa sholat ke masjid, kamu bisa berzikir, kamu bisa baca Quran, kamu bisa mengadakan pengajian-pengajian, kamu bisa beramal dengan amal ibadah, masya Allah. Syukurilah. Tetapi begini, tetapi begitu, kekurangan-kekurangannya, sabarilah. Itulah nasihatnya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Isbiru. Sabarlah. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman kecuali akan lebih jelek lagi. Dan termasuk faedah dari hadis ini adalah bagaimana menghadapi penguasa yang kejam dan bengis seperti Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ikhwan ibn a'azakumullah, diajarkan di sini untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Karena sesungguhnya seringkali penguasa bersikap zalim dan sebagainya ternyata berkait juga dengan keadaan rakyatnya yang kemudian Allah takdirkan sesuatu kejelekan pada mereka. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim menjadi pemimpin-pemimpin mereka karena apa yang mereka lakukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, bima kanu yaksibun. Dari kasab artinya amal mereka, perbuatan mereka yang menyebabkan Allah SWT menakdirkan penguasa-penguasa yang zalim memimpin mereka. Saya ulangi ayatnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang zalim, sebagian mereka memimpin sebagian yang lain karena apa yang telah mereka lakukan, karena apa yang telah mereka perbuat, hasil perbuatan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau masyarakatnya zalim, ya mesti pemimpinnya juga zalim. Barakallahu fikum. Ini menghadapi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yang banyak membunuh masyarakatnya, banyak membunuh orang, para ulama, banyak membantai sekian orang di Madinah, bahkan pernah memberikan sekian perkara keputusan yang sangat jeleknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dikasih kabar bahwa besok akan lebih jelek lagi. Maka segeralah kalian beramal sekarang apa yang kita bisa lakukan. Beribadahlah kepada Allah sekarang apa yang bisa kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.